السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وسهرمتي، masih kita berbicara tentang kebangkitan dengan ayat-ayat dan dalil-dalil yang disebutkan bahwa terjadinya kebangkitan seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya hujan, maka tumbuhlah segala macam tumbuh-tumbuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhir-akhir ayatnya, wa kadzalika tukhrajun, demikianlah kalian dikeluarkan, atau wa kadzalikan nusyur, demikianlah kalian dibangkitkan. Sampai kita pada ucapan wa dzakara Abu Ubaid al-Qasim Ibn Salam قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة ابن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيقومون فيحيون أو يحيون تحية رجل واحد. أثبت ابن مسعود menyatakan bahwa ketika mereka sudah bangkit berdiri, mereka memberikan tahiyah penghormatan dengan serentak sepakat, tahiyyatu rajulin wahid, dengan gerakan satu orang, qiyaman li rabbil alamin, dalam keadaan berdiri untuk rabbul alamin. Sedangkan kalimat yuhyun, penghormatan tadi, disebutkan dengan dua makna atau dua riwayat. Ahaduhuma, salah satunya, an yadha' yadayhi ala rukbatay wa huwa qa'im, yang pertama meletakkan kedua tangannya di lututnya ketika berdiri, berarti agak tertunduk seperti ruku atau hampir ruku, meletakkan kedua tangannya di lututnya, dan itu adalah sebagai penghormatan. Wa hadha huwa al-ma'na alladhi fi hadzal hadits, dan ini makna yang terkandung dalam hadis tersebut, sebagaimana disebutkan qiyaman li rabbil alamin, mereka berdiri untuk rabbul alamin. Al-wajhul akhar, sisi yang kedua atau riwayat yang kedua, an yankub ala wajhihi barikan, wa hadha huwa al-wajhul ma'ruf 'inda an-nas, dengan menundukkan kepalanya sampai ke tanah, dan itu yang ma'ruf, itu yang dikenal di kalangan manusia sebagai penghormatan, yaitu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hamalahu ba'd an-nas 'ala qawlihi, dan mereka membawa ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkata fayakhiruna sujadan li rabbil alamin, mereka semua tersungkur sujud untuk rabbul alamin. Dan sudah dicatat kemarin, kenapa kok mereka semua serentak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena saat itu semuanya mukmin. Saat itu semuanya beriman. Yang dulunya mengingkari, yang dulunya kafir, ketika mereka dibangkitkan semuanya sadar. Semuanya benar-benar sadar bahwa ternyata apa yang diberitakan oleh para rasul adalah hak. Maka mereka semuanya sujud. Faja'ala sujud huwa tahiyyah. Maka berarti dengan makna yang kedua, sujud itu sebagai penghormatan. Wa hadha huwa alladhi ya'rifuhu an-nas min at-tahiyyah, dan yang dikenal oleh manusia dari tahiyyah. Sebagaimana di dalam fiqh ketika kita berbicara at-tahiyyah, maka maknanya adalah ketika kita salat. Wa rawan Ali ibn Ma'bad aidan, diriwayatkan dari Ali ibn Ma'bad juga dari Abu Hurairah, qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Abu Hurairah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa nahnu fi ta'ifatin min ashabihi, sedangkan kami dalam keadaan bersama sekelompok dari para sahabat. Kemudian disebutkan hadis yang seperti tadi, bitulihi, dengan lengkap, sampai ila qawlihi jalla sana'uhu wa taqaddasat asma'uh, sampai pada ucapan Allah yang maha tinggi pujian, yang maha suci namanya, yaitu ayat Allah lillahi al-wahidil qahhar, thumma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, kemudian bumi diganti dengan bumi yang lain dan juga langit, fayabsutha basan, kemudian dihamparkan dengan hamparan, thumma yamudduha maddal adim, kemudian dibentangkan seperti dibentangkannya kulit, la tara fiha iwajan wala amta, tidak terlihat di sana ada gunung ataupun ada jurang, dibentangkan dengan rata. Ini bumi yang baru. Thumma yuzajjirullahu al-khalqa zajratan wahida, kemudian Allah menggiring mereka dengan sekali giringan, fa idza hum fi hadhihi al-ardh al-mubaddala fi mithli ma kanu fihi min al-ula, maka mereka tiba-tiba sudah berada di bumi yang baru, yang sudah diganti, seperti mereka semula. Man kana fi batniha kana fi batniha, wa man kana ala zahriha kana ala zahriha. Ini kembali ke bumi yang baru seperti semula. Yang tadinya ada di perutnya, maka dia ada di perut bumi. Yang tadinya ada di atas bumi, dia ada di atas bumi. Thumma yanzilullahu alaikum, dalam keadaan belum dihidupkan, kemudian Allah turunkan air dari bawah arasnya, yang dijuluki dengan nama ma'ul hayah, air kehidupan. Fatumtirus sama' alaikum arba'ina sanah, kemudian Allah tuangkan air tadi, Allah hujani bumi yang baru tadi dengan air dari bawah arasnya, arba'ina sanah, selama 40 tahun. Hatta yakunul ma' min fawqikum isnai ashar dira'an, sampai air itu memenuhi di atas kalian sampai 12 dira'. 12 dira' ke atas. Berarti bumi yang baru itu ditutupi air. Thumma ya'murullahu azza wa jal al-ajsad fatambut kanabatit tarafis. Kemudian Allah perintahkan pada tubuh-tubuh manusia untuk tumbuh, maka tumbuhlah seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. wa kanabatil baqli, seperti sayur-sayuran. Hatta idza takamalat ajsaduhum, maka ketika sudah sempurna tumbuhnya tubuh-tubuh mereka, fakanat kama kanat yaqulullah azza wa jalla liyuhyi hamalatul arsh fayuhyun thumma yaqul liyuhyi Ibril wa Mikail wa Israfil fayamurullahu Israfil fayakhudhu sur. Maka mereka dalam keadaan seperti itu sudah terbentuk semuanya dan diperintahkan untuk menghidupkan hamalatul arsy, maka hiduplah mereka. Kemudian diperintahkan untuk menghidupkan Jibril dan Mikail dan juga Israfil, maka hiduplah mereka. Karena ketika sa'aq yang pertama semuanya binasa. Kemudian dihidupkan kembali. Fayamurullah Israfil fayakhudhus sur. Kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil kemudian mengambil sangkakalanya atau kemudian meniupkan sangkakalanya. Tsumma yadullahu ta'ala al-arwah fayuta biha. Kemudian Allah panggil, Allah seru semua ruh-ruh tadi, maka semuanya berdatangan. Tatawahhaja arwahul muslimin nuran. Adapun roh-roh muslimin berterbangan seperti cahaya berkelip. Adapun yang lain dalam keadaan gelap, yang selain muslimin. Fayakhudhuha Allah fayulqiha fis-sur. Maka Allah ambil semua roh-roh tadi dan Allah letakkan di sangkakala. Kemudian diperintahkan kepada Israfil untuk meniupkan tiupan yang kedua. Unfukh nafkhatal ba'zi, tiuplah dengan tiupan kebangkitan. Fayanfukh, maka ditiuplah oleh Israfil sangkakala tadi. Fatakhrujul arwah, maka semua ruh-ruh yang ada di sangkakala tadi berterbangan. Ka'amsalin nahl qad mala'at ma baina as-sama'i wal ardh, berterbangan seperti serangga-serangga, seperti tawon-tawon, lebah-lebah dalam keadaan memenuhi antara langit dengan bumi. Karena saking banyaknya memenuhi langit dengan bumi. Qala fa yaqulu Allah azza wa jalla, maka Allah berfirman, wa 'izzati wa jalali liyarji' kullu ruhin ila jasadih. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, hendaklah setiap ruh kembali ke jasadnya. Fatadkhulul arwah fil ardi ila al ajsad. Maka semua ruh-ruh tadi kembali ke jasad-jasadnya yang sudah terbentuk tadi. Thumma tadkhul fil khayashim fatamshi fil ajsad. Masuk melalui khayashim, melalui lubang hidungnya, dan kemudian terbentuk atau masuk seluruh tubuhnya. Masya as-sum fil ladir. Masuknya seperti masuknya racun dari orang yang disengat. Seseorang yang disengat dengan binatang yang beracun akan merambat begitu. Demikianlah ruh-ruh tadi masuk ke tubuh-tubuh manusia seperti masuknya sum fil ladhi. Thumma tansyiqul ardu ankum. Kemudian bumi terbelah atau bumi terbuka, keluar semua manusia yang sudah terbentuk tadi dari dalam tanah, dari atas tanah, dari lautan dan dari seluruh tempat-tempat di muka bumi ini. Wa ana awwalu man tansyaqqul ardu, sedangkan aku, kata Nabi, adalah orang yang pertama terbuka bumi untuk keluarnya. Fatakhrujuna minha syababan kullukum, maka kalian keluar dari muka bumi dalam keadaan semuanya masih muda, masih berumur 33, masih berumur 33 tahun. Wal lisan yauma idzin bisriyaniyah, dan bahasa ketika itu dipakai adalah bahasa Siryaniyah. Dan mereka ila rabbihim yansilun, mereka semua menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Qamar, yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Kata Allah, fatawalla 'anhum yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Berpalinglah dari mereka. Ingatlah nanti, kata Allah, yauma yad'u da'i ila syai'in nukur, ketika mereka dipanggil, diseru untuk sesuatu yang nukur. Nukur adalah sesuatu yang munkar, sesuatu yang tidak disukai. Ya, ini tidak disukai oleh orang-orang kafir. Kata Allah, tinggalkan mereka, orang-orang kafir yang tidak mau beriman, orang-orang kafir yang menentang. Tawalla anhum, berpalinglah dari mereka. Karena sesungguhnya sebentar lagi nanti Allah akan panggil mereka, diajak pada sesuatu yang mereka tidak sukai. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir. Kata Allah, khusya'an absaruhum, dalam keadaan mereka tertunduk mata-mata mereka. Yakhrujuna minal ajdati, mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Ka'annahum jaradun muntashir, seperti serangga-serangga yang berterbangan. Sangat banyaknya jumlahnya dan sangat kecilnya mereka karena demikian banyaknya. Maka dikatakan kal jarad, ka'annahum jaradun muntashir, sepertinya mereka belalang-belalang yang berterbangan. Muhti'ina ilad da'a, yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Muhti'ina ilad da'a, mereka bersegera kepada yang memanggil. Bersegera kepada yang memanggil. Yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Maka saat itu orang kafir akan berkata, hadha yawmun asir, ini saat yang sulit. Ini hari yang asir. Usur, kebalikannya yusur. Yusur mudah, sedangkan usur adalah sulit. Ini hari-hari yang sulit. Dan Allah katakan dalam ayat lain dengan kalimat, dzalika yaumul khuruj, hari di mana kalian akan keluar. Ini adalah hari keluarnya kalian. Atau kalimat, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Maka kami kumpulkan mereka dan tidak kami sisakan seorang pun. Enggak ada yang terlewat. Seluruh manusia dari awal Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir di akhir zaman, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa seorang pun. Fatuqifuna fi mawqif. Maka mereka berdiri di tempat berkumpulnya mereka yang dijuluki dengan padang mahsyar. Uratan, gulfan, gurulan, miqdara 70 aman. Mereka berdiri di tempat berdiri mereka, di tempat berkumpul mereka, dalam keadaan mereka telanjang bulat, dalam keadaan mereka belum disunat, dalam keadaan mereka bertelanjang kaki, tidak beralas kaki. Bahkan ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, berarti kita saling melihat aurat kita. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW pada Aisyah, al-amru ashaddu min dhalik. Al-amru ashaddu min dhalik, urusannya lebih dahsyat dari itu. Yani orang tidak memikirkan lagi urusan aurat orang lain, bahkan tidak memikirkan auratnya sendiri. Kenapa? Al-amru ashaddu min dhalik, urusannya lebih dahsyat dari itu. Masing-masing memikirkan dirinya, apakah dia akan diazab atau dimaafkan, apakah dia akan diazab atau diampuni. Dan demikian keadaan mereka ketika itu, sehingga mereka tidak peduli dengan keadaan dirinya dan keadaan orang lain, dalam keadaan uratan, gulfan, gurulan, miqdara 70 aman. Mereka di padang mahsyar selama 70 tahun. Ya'riquna hatta tablug minhumul adqan. Mereka berkeringat karena dekatnya dengan matahari. Maka dikatakan, mereka berkeringat sampai mencapai, ada yang mencapai mata kaki mereka, ada yang mencapai lutut mereka, bahkan tablug minhumul adqan, sampai ada yang mencapai zaqan, kerongkongannya, sehingga dia hanya bisa menenggak begini, menengadah ke atas kepalanya. Kalau dia tundukkan kepalanya, dia tenggelam. Wa yaljimuhum, bahkan ada yang sampai yaljimuhum. Yaljimuhum adalah sampai ke lijamnya, yang biasa dipakai lijam pada kuda. Di mana biasanya? Di mulut. Di sini. Berarti airnya sudah mencapai di mulutnya. Fayudajun, fayakulun. Maka mereka pun goncang. Yudajun goncang dalam artian gelisah. dalam keadaan mereka riuh, ribut mereka, mau sampai kapan kita di sini? Wa yaqulun, dan mereka berkata, man yashfa' lana, man yashfa' lana ila rabbina, siapa yang akan memberikan syafaat untuk kita kepada Rabb kita? Siapa yang akan menyampaikan kepada Rabb kita? Siapa yang akan mengatakan kepada Rabb kita? Mereka mencari siapa yang akan memberikan syafaat. Ini juga menunjukkan kalau mereka semua yang sudah sadar sesadar-sadarnya, sudah sadar penuh bahwa mereka hamba-hamba Allah, dan mereka tidak mungkin akan bisa selamat dari keadaan mereka kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mencari siapa yang bisa menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendatangi nabi demi nabi, dan semua menyatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Allah telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah murka seperti itu sebelumnya, dan tidak pernah murka yang seperti itu setelahnya. Berarti puncaknya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Semua demikian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru beliau berkata, ana laha, akulah memang orangnya. Kemudian beliau sujud di hadapan Allah dan meminta. Memuji dengan pujian-pujian yang tidak pernah dipujikan sebelumnya. Yang baru diilhamkan pada saat itu. Sampai kemudian Allah menyatakan kepada beliau, ya Muhammad, irfa' ra'asak. Wasal tu'fa. Washfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, akan aku beri. Berilah syafaat, aku akan memberikan syafaat. Dan selanjutnya sampai lengkap pada hadis syafaat. Wasayati hadis syafa'ah fi sahih Muslim. Dan akan datang nanti kelengkapan hadisnya dalam sahih Muslim. Atau dalam nukilan kita dari sahih Muslim. Dan lainnya insyaAllah ta'ala. Wa kharraj al-Khatla, diriwayatkan pula oleh al-Khatla Abu al-Qasim Ishaq ibn Ibrahim dalam kitabnya Ad-Dibaj milik beliau, mengucapkan dalam kitab itu, haddathani Abu Bakar Khalifah ibn al-Harith ibn Khalifah qala haddathana Muhammad ibn Ja'far al-Madaini an Salam ibn Muslim al-Tawil an Abdul Hamid an Nafi' an ibn Umar. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tentang ucapan Allah azza wa jal. Idza as-sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Insyiqaq. Dan ketika langit terpecah. Dan ketika langit tunduk kepada Rabbnya. Dan memang pantas dia untuk tunduk kepada Rabbnya. Di sana Rasulullah SAW bersabda, ana awwalu man tansyaqqu anhu al-ardu. Akulah orang yang pertama terbuka bumi untuk mengeluarkannya. Dan yang pertama dikeluarkan dari bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ajlis jalisan fi qabri, maka aku duduk di kuburku. Fa yuftahu li babun ila sama, tiba-tiba dibukakan untukku pintu ke langit. Hiyal ra'si, di arah kepalaku. Hingga aku bisa melihat arus Allah SWT. Thumma yuftahu li bab min tahti. Kemudian dibukakan untukku pintu di bawahku. Sehingga aku bisa melihat bumi yang paling bawah. Hatta andur ila thara. Hingga aku melihat thara, bumi yang terendah. Thumma yuftahu li bab an yamini, kemudian dibukakan pintu di kananku hingga aku bisa melihat sampai ke surga. Wa manazil ashabi, sampai aku melihat tempat-tempat sahabat-sahabatku. Wa innal arda taharrakat, dan tiba-tiba bumi bergoncang. Bumi bergerak di bawahku. Faqultu, maka aku katakan, ma baluka ayyatuhal ardu, ada apa denganmu wahai bumi? Qalat inna rabbi amarani, sesungguhnya Rabbku memerintahkan aku. An alqa ma fi jawfi, Rabbku memerintahkan kepadaku untuk mengeluarkan semua isi perutku. Wa an atakhalla, dan untuk mengosongkan perutku dari semua manusia. Fa akunu kama kunt idla syai'a fiyya, maka aku jadi seperti aku dulu, yang tadinya tidak pernah ada di dalamnya siapapun, yang enggak pernah ada manusia di dalamku. Fadzalika qauluhu azza wa jal, dan itu yang dimaksud adalah apa yang disebutkan oleh Allah azza wa jal dalam Al-Qur'an, wa alqat ma fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa alqat ma fiha wa taqallat, dan ketika bumi melemparkan semua isinya, yakni manusia dikeluarkan dari perut bumi, wa taqallat, dan mengosongkan isinya, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi tunduk taat kepada Rabbnya, dan memang pantas baginya untuk taat pada Rabbnya. Makna adinat li rabbiha wa huqqat maknanya sami'at wa ata'at, maknanya mendengar dan taat. Dan huqqalaha, dan pantas baginya antasna wa tuti', dan pantas bagi bumi untuk mendengar dan taat kepada Rabbnya. Karena memang Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, dan Allah SWT jadikan mereka taat kepada Rabbnya. Dan kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah berupaya kepada Rabbmu, dan engkau pasti bertemu dengan Rabbmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ana dzalikal insan, akulah insan yang dimaksud dalam ayat tadi. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun, wahai manusia, engkau telah berupaya, engkau telah berbuat, dan engkau pasti akan bertemu dengan Rabbmu. Qul inna a'udzubikumullah, ayat lain yang berbicara tentang masalah ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ternyata makna ayat ini pun di antara makna-makna yang lain adalah makna kebangkitan. Karena kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah adalah khitab kepada arwah. Demikian kata Qurtubi dalam kitabnya. Inna hadha khitabun lil arwah, bahwa ini adalah pembicaraan kepada ruh-ruh. Bi antarji ila ajsadiha, diperintahkan untuk kembali kepada ruh, kepada jasad-jasadnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa, wahai ruh-ruh yang tenang tenteram, irji'i, kembalilah engkau, ila rabbiha, kepada Rabbnya. Rabbnya adalah pemiliknya. Ternyata dalam tafsir lain, ila rabbika, bukan kepada Allah SWT, tetapi kepada pemiliknya. Wahai ruh, kembalilah engkau kepada pemilikmu. Dan sering demikian dalam bahasa Arab, kalimat Rabb bermakna pemilik. Seperti kalimat Rabbul Ghulam, pemilik budak. Rabbul Dar, pemilik rumah. Atau Rabbul Dabbah, pemilik kendaraan. Atau disebutkan pula dengan kalimat Sahibul Ghulam, Sahibul Dar, wa Sahibul Dabbah. Maka makna ila rabbiha, yani ila malikiha, kembalilah engkau kepada pemilikmu, yani jasad-jasadnya. Fadukuli fi ibadi, masuklah engkau ke jasad-jasad mereka, hamba-hambaku. Min manakhirihim, dari lubang-lubang hidung mereka, sebagaimana diriwayatkan pada riwayat yang sebelumnya. Wa qad rawa anna Allah ta'ala khalaqas sur, dan telah diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sangkakala, haina farigha min khalqis samawati wal ard, setelah menciptakan langit-langit dan bumi, Allah menciptakan sangkakala. Wa inna 'azma daratihi ka ghalbus samai wal ard, dan luasnya lingkaran trompet tadi adalah seluas langit dan bumi. Ini sangat besarnya. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, "Waladhi nafsi biyadihi, inna 'azma daratin fihi laka 'ardus samai wal ard." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh besarnya diameter sangkakala tadi adalah seluas langit dan bumi. Wa sayati, dan akan datang nanti hadisnya secara lengkap. Dan diriwayatkan annalahu ra'saini, dan diriwayatkan pula bahwa trompet itu memiliki dua ujung. Memiliki dua ujung, satu ujung di masyriq dan satu ujung di maghrib. Satu ujung di barat dan satu ujung di timur. Faslun. As-sur bis-sa'd qarnun yunfakhu fihi. Kalimat sur dengan sa'd adalah tanduk atau trompet yang ditiup padanya dengan tiupan pertama untuk kehancuran. Wahiya nafkhatus sa'qi, dan itu adalah tiupan sa'q, tiupan di mana mereka semuanya akan binasa, tidak sadarkan diri. Wa yakunu ma'aha naqr, dan padanya ada naqr. Liqaulihi ta'ala, karena ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza nuqira fin naqur, dan ketika ditiup di naqur. Ai fis suri fin naqur, yakni fis sur, fa idza nufiqa fihi lil is'aqi jama'a bainan naqr wan nafakh. Ketika ditiup sangkakala tadi untuk kehancuran, kebinasaan, maka ditiup di sana dalam bentuk dua tiupan, an-naqr wan nafakh. Dan itu lebih dahsyat, lebih dahsyat. As-sayhah ashadd wa a'zam, suaranya lebih dahsyat dan lebih besar. Tsumma yamkusun nas 40 aaman, kemudian manusia menetap dalam kebinasaannya selama 40 tahun. Baru kemudian yanzilullah, kemudian Allah yunzilullah ma'an kamaniyir rijal, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan air seperti maninya laki-laki, sebagaimana telah lewat diriwayatkan. Fatakunu minhul ajsam, maka dengan itu terbentuklah jasad-jasad. Biqudratillah, dengan kudrah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaj'alahum basharan, hingga menjadikan mereka menjadi manusia utuh kembali. Sebagaimana diriwayatkan dalam kisah alladzina yakhrujuna minan nar, kisah tentang keluarnya mereka-mereka dari api neraka. Wa qad saru humaman, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis syafa'ah yang sahih tentang bagaimana manusia yang sudah jadi humam, sudah menjadi bara api, sudah menjadi arang di neraka, tiba-tiba dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, utuh kembali, dan dimasukkan dalam jannah. Apa yang kalian ketahui tentang riwayat ini? Hah? Masih ingat riwayatnya? Dimasukkan ke dalam telaga. Air juga. Subhanallah. Ini menunjukkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, waja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy. Kami jadikan dengan air semua jadi hidup. Maka kehidupan ini adalah dengan air. Maka ikhwanina a'azakumullah, sebagaimana kebangkitan nanti dengan hujan, dengan air, demikian pula ketika mereka-mereka yang diadab dalam neraka tetapi masih memiliki iman, maka ketika Rasulullah SAW meminta pada Allah syafaat, pembelaannya kepada mereka, maka diselamatkan dari mereka dalam keadaan sudah menjadi humaman, sudah menjadi arang, sudah gosong, sudah demikian keadaannya. Maka dimasukkan ke dalam telaga yang disebut dengan telaga kehidupan, maka mereka utuh kembali, hidup kembali, jasadnya utuh kembali. Innahum yaghtasiluna min nahrin bibabil jannah, bahwa dalam riwayat tersebut bahwa mereka dimasukkan dalam telaga, mereka mandi di telaga di depan surga. Fayanbutuna nabatal hayyah atau nabatal habbah, maka mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian. Fi hamilis sail, di dalam cairan air tersebut. Wa an dzalika 'abbara fi hadits Abu Hurairah al-mutaqaddim, dan atas yang demikian pula diungkapkan dalam hadis Abu Hurairah yang sudah lewat dalam Sahih Muslim. Wa ghairuhu, dan lainnya. Fayanbutuna nabatal baqli. Fayanbutun, maka mereka tumbuh nabatal baqli, seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Fa idza tahayya'atil ajsam wa kamulat, maka ketika tubuh-tubuh manusia sudah terbentuk dan tubuh-tubuh manusia sudah sempurna. Nufikha fis suri nafkhatan, nafkhatal ba'ati, ditiupkan tiupan kebangkitan, tiupan yang kedua. Min ghairi naqr, tanpa naqr, walaupun naqr maknanya sama dengan nafakh, tetapi disebutkan bahwa naqr lebih dahsyat daripada nafakh. Maka yang kedua hanya tiupan saja tanpa naqr. Li'anna al-murad irsalul arwah, karena tiupan yang kedua yang dimaukan hanya mengirimkan ruh-ruh tadi. Min tuqbis sur, dari lubang-lubang sangkakala. Kembali mereka ke jasad-jasadnya. Kembali arwah-arwah tadi ke jasad-jasadnya masing-masing. لا تنقيرها من أجسادها فالنفخة الأولى للتنقير وهي نذير صوت الرعد. Maka tiupan yang pertama itu untuk nakir, untuk membinasakan, untuk menghancurkan. Maka tentunya suaranya disebutkan seperti gelegarnya petir. Alladhi qad yuqawi fi fayumut minha. Yang kadang-kadang karena dahsyatnya suara tersebut, orang bisa mati, putus jantungnya. Ini sayhah yang pertama. Adapun kedua, bukan demikian. Kenapa? Karena tiupan itu bukan tiupan kehancuran, bukan tiupan kebinasaan, tetapi justru tiupan untuk menebarkan ruh-ruh ke jasad-jasadnya masing-masing. As-sayhah adalah sayhatus syedidah, suara yang sangat keras. Allati yasihuha ar-rajul bisabi fayafza' minhu fayamut. Fa'idha nufiqa lil-ba'ati min ghairi naqr kama dzakarna kharajatil arwah. Adapun kalimat sayhah itu maknanya sayhatun wahidah, itu jeritan yang keras yang kadang mematikan. Bisa dibayangkan, karena sudah pernah terjadi di muka bumi ini, ketika suara menggelegar tadi Allah jadikan sebagai azab bagi kaum 'Ad atau kaum Tsamud, ketika mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bisayhah, dengan sayhah. Tentunya sayhah nanti dari suara sangkakala lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat, yang akan binasa seluruh kehidupan, seluruh kehidupan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, disebutkan di sini adapun tiupan kedua min ghairi naqrin, tanpa ada suara sayhah yang keras seperti itu, tetapi hanya tiupan saja untuk mengeluarkan ruh-ruh yang ada di dalamnya. Kharajatil arwah minal majalil lati hiya fih, keluar dari tempat-tempat yang ada dalam trompet tadi. Fata'ti kullu ruhin ila jasadiha, maka ruh-ruh tadi kembali kepada jasadnya masing-masing. Fayuhyiha Allah, maka Allah ciptakan seluruhnya dengan ruh-ruh tadi. Kullu dhalika fi lahbatin, semua itu terjadi dalam sekejap. Semua itu terjadi dalam waktu yang sekejap. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa'idahum qiyamun yandurun, tiba-tiba mereka berdiri dalam keadaan sudah melihat-lihat. Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah, tidaklah penciptaan kalian, tidak pula kebangkitan kalian, illa kanafsin wahidah, kecuali hanya satu nafas saja. Satu nafas saja. Wa 'inda ahli sunnah anna tilka al-ajsad ad-dunyawiyyah tu'ad bi a'yanihha wa a'radihha bila khilafin bainahum. Dan menurut pendapat ahli sunnah, jasad-jasad duniawiyah tadi kembali ke jasad-jasadnya dalam keadaan persis seperti semula. Bi a'yanihha wa a'radihha bila khilafin bainahum. Terjadi atau terbentuk persis seperti bentuk aslinya, dengan jasad-jasadnya, dengan tulang belulangnya, dengan bentuk-bentuknya. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, bi awsafiha, dan dengan sifat-sifatnya, yang tadinya putih ya putih, yang tadinya dia berkulit hitam ya kulit hitam, tidak berubah sama sekali. Fayu'adul wasfu aydan kama yu'adul jismi wal laun, maka dikembalikan sifat-sifatnya persis seperti dikembalikan jasad-jasadnya. Jasadnya dikembalikan, hidungnya seperti semula, matanya seperti semula, mulutnya seperti semula, maka sifat-sifatnya pun dikembalikan seperti semula. Warna-warnanya juga dikembalikan seperti semula. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar atau Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi rahimahullah. Wadhalika jaizun fi hukmillah, dan itu sangat mungkin bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qudratihi, bagi kemampuan Allah, bagi kekuasaan Allah, itu sangat mungkin dan sangat mudah. Wahayyin, dan sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Walakin lam yarid bi'adatil wasfi khabar, tetapi tidak diriwayatkan masalah sifat-sifat ini berita atau riwayat sama sekali. Artinya hanya dibicarakan bahwa mereka kembali seperti semula, mereka kembali seperti semula, mereka kembali seperti semula. Bahkan nusawwiya banana, kata Allah, bahkan kami bisa menyamakan sidik jarinya. Maka para ulama Ahlussunnah menyatakan demikian pula yang lainnya, demikian pula sifat-sifatnya, demikian pula warna-warnanya. Barakallahu fikum. Qultu fi akhbarun katsira fi hadzal babi ba'da hadza. Dan sesungguhnya ada pula riwayat-riwayat yang semena dengan itu setelah berita ini insyaallah. Faslun, pasal berikutnya. Faslun wa laysa sur jam'u sura. Kalimat sur atau suar bukan bentuk jamak dari surah sebagaimana dipahami oleh beberapa orang. Kama za'ama ba'duhum, sebagaimana dianggap dengan salah oleh sebagian orang yang katanya sur itu adalah bentuk jamak dari surah. Surah-surah jamaknya suar atau sur. Ayan fuhu fihi suwarul mauta, ditiupkan gambar-gambar manusia. Ini gambarnya si fulan, ini gambarnya si fulan, ditiup. Bukan itu. Dan itu adalah tafsir yang salah. Qala, dikatakan wa tanzil yadullu ala dzalik. Dan tanzil, ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kalimatnya tsumma nufiqa fihi ukhra. Wa lam yaqul fiha. Allah menyebutkan wa nufiqa fihi dengan dhamir mufrad mudzakkar. Iya kan? Fihi apa fiha? Fihi. Tsumma nufiqa fihi ukhra. Kemudian ditiupkan padanya tiupan lain. Padanya fihi, bukan fiha. Kalau kalian berpendapat sur adalah bentuk jamak dari surah-surah, maka mestinya bukan fihi, tapi fiha. Alaysa kadzalik? Bukankah jamak itu jadi muannas? Apalagi jamaknya dari perkara yang mu'annas, surah-surah. Harusnya fiha. Tsumma nufiqa fiha. Tetapi disebutkan dalam tanzil, dalam Al-Quran, tsumma nufiqa fihi. Kemudian ditiupkan padanya dengan dhamir mufrad mudzakkar. Maka ini menunjukkan bahwa tafsir yang menyatakan bahwa sur bentuk jamak dari surah-surah itu adalah tafsir yang salah. Tafsir yang keliru. Wa huwa ta'wilun batil, itu ta'wil yang batil. Qala fa'ulima annahu laisa jam'u surah, maka diketahuilah dengan ayat ini bahwa itu bukan bentuk jamak surah. Berkata al-kalbi la adri masur, aku tidak tahu apa itu sur. Huwa jam'u surah misal busrah wa busar ayunfah fa yusawwar al-mauta al-arwah wa qara al-hasan yawma yunfakhu fi s-suri 'alimul ghaibi wash-shahadah. Qultu, saya katakan, wa ila hadha at-ta'wil fi anna as-suwar wa anna as-sur bi ma'na as-suwar ajma'u surah dhahaba Abu Ubaidah. Yang berpendapat dengan pendapat-pendapat seperti itu, yang menyatakan bahwa sur bentuk jamak dari surah, di antaranya Abu Ubaidah, Ma'mar ibn al-Musanna, wa huwa mardudun, dan pendapat itu mardud, tertolak, pendapat yang tertolak. Bima dzakarna, dengan dalil yang sudah kita sebutkan. Wa aydan la yunfakh fi suri lil ba'ti marratain bal yunfakh marratan wahidah. Bahkan kalau begitu ditiupkan hanya satu kali. Kalau kalian anggap bahwa sur bentuk jamak dari surah, berarti ditiupkannya satu kali bukan dua kali. Kenapa? Karena yang ditiupkan bentuk-bentuk gambar-gambar untuk hidup kembali itu kapan? Pada yang kedua, pada yang pertama? Pada yang kedua. Yang pertama bukan kebangkitan. Berarti ditiupkannya bukan pada sur. Iya kan? Ini juga bantahan yang kedua buat mereka. Kalau sur bermakna surah-surah, gambar-gambar, ditiupkan bentuk-bentuk manusia tadi, berarti hanya pada tiupan kebangkitan. Berarti tidak ada pada tiupan kehancuran. Untuk apa gambar-gambar tadi? Karena binasa saja belum mereka. Barakallahu fikum. Ini dua bantahan kepada mereka yang menunjukkan bahwa pendapat tersebut merdudun ala sahibihi, tertolak. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala yuhyi as-sur fa yanfukhu fiha ar-ruh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan sur dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh. Fa nafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan dari roh kami, kata Allah. Atau nafaktu fihi min ruhi, kami tiupkan padanya dari ruh-ruhku. Qala Ibnu Zaid, yakhluqullahu an-nasa fil ardi al-khalqal akhar. Allah ciptakan manusia di muka bumi dengan penciptaan yang lain. Maksudnya penciptaan yang kedua. Berarti apa ini? Kebangkitan. Tsumma ya'muru as-samaa fa tumtir 'alaihim. Maka Allah perintahkan langit, kemudian turunlah hujan. Air yang disebutkan airnya dari tahtal 'arsy, seperti mani rijal, seperti maninya laki-laki, selama 40 tahun. Fayambutuna fihi hatta tansyaqqu min an ru'usihim, hingga kemudian mereka tumbuh dimulai dari kepala mereka. Tumbuh dimulai dari kepala mereka. Kama tansyaqqu an ra'sil kumah, sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dari biji-bijinya. Famitsluha yauma idin mithlul makhud tantadhir an ya'tiyaha amrullahi fatatruhuha ala dhahriha falamma kanat tilkan nafkhah tarhatha. Maka yang sepertinya pada hari itu seperti al-makhud tantadhir an ya'tiyaha, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah perintahkan, maka dilemparkan ruh-ruh tadi atau ditiupkan ruh-ruh tadi. Falamma kanat tilkan nafkhah, ketika terjadi tiupan yang kedua, maka terlemparlah seluruh ruh-ruh tadi ke jasad-jasadnya. Qala ulama'una, berkata ulama kami, wal umam mujma'una ala anna alladhi yunfakh fis-sur aw yanfukh fis-sur Israfil alaihi salam. Dan seluruh umat sepakat secara ijma' bahwa yang meniupkan disangkakala tadi adalah Israfil alaihi salam. Al-umam mujma'un, mereka semua sepakat ijma' anna alladhi yanfukh fis-sur, bahwa yang meniup disangkakala tadi adalah Israfil, malaikat yang ditugaskan untuk meniup. Qultu qad jaa'a haditsun yadullu 'ala anna alladhi yanfukh fis-sur ghayra Israfil. Ada pula hadis-hadis, aku katakan, kata Qurtubi, ada riwayat-riwayat lain yang menyatakan bahwa yang meniupnya bersama Israfil ada malaikat-malaikat lain. Sebagaimana dikeluarkan riwayatnya oleh Abu Nu'aim dan juga Al-Hafidz, disebutkan oleh Sulaiman, qala haddatsana Ahmad ibn al-Qasim qala haddatsana Affan ibn Muslim qala haddatsana Hammad ibn Maslamah, dari Ali ibn Zaid, dari Abdullah ibn al-Harith, qala kuntu 'inda Aisyah. Aku waktu itu di sisi Aisyah. Wa 'indaha Ka'b al-Ahbar. Di sisinya ada Ka'b al-Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu. Fa dzakara Ka'b Israfil. Ka'b menyebutkan tentang Israfil alaihi salam. Fa qalat Aisyah, maka berkata Aisyah, ya Ka'b, akhbirni 'an Israfil. Kabarkan kepadaku tentang Israfil. Faqala Ka'ab, indakumul ilm. Kata Ka'ab, engkau lebih tahu, engkau punya ilmu wahai Aisyah. Qalat ajal. Faakhbarani ajal. Tentu, kata Aisyah, dikhabarkan kepada aku bahwa lahu arba'atu ajniha, bahwasanya Israfil memiliki arba'atu ajniha, empat sayap. Janahani fil hawa wa janahun qad tasarbala bihi wajanahun ala kahilihi. Ada empat sayap, ada sayap atau dua sayapnya di awan atau di udara, satu sayapnya meliputi dirinya, dan satu janah ada di belakangnya. Wal ars ala kahilihi, dan ars ada di atasnya. Wal qalam ala udhunihi, sedangkan pena ada di telinganya. Fa idza nazala al wahyi katab al-qalam, ketika turun ditulis oleh pena. Tsumma darasat al-malaikah wa malakus sur ja'at ala ihda rukbatayhi, dan malaikat-malaikat sur, ini syahid, dan malaikat-malaikat peniup berkumpul di belakangnya atau di lututnya. Wa qad nasaba al-ukhra, sedangkan yang lain sudah memasukkan ke mulutnya trompetnya. Muhanniyan dhahruhu ila akhiril hadith. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi sudah dikatakan wal ijma' hujjah. Ijma' adalah dalil. Ya. Bahwa mereka seluruh para ulama sudah sepakat secara ijma' bahwa meniupkan adalah Israfil. Kalaupun ada anak buah Israfil, maka tentunya sebagaimana ketika malaikat-malaikat atau disebut dengan malakul maut, disebutkan dengan julukan malakul maut, ternyata juga memiliki anak buah-anak buah. Bisa jadi, wallahu ta'ala a'lam, Israfil pun demikian, memiliki anak buah. Tetapi sebagaimana disebutkan dalam riwayat adalah Israfil, dan para ulama ijma' bahwa itu Israfil, maka kita pun menyatakan bahwa peniup sangkakala adalah malaikat Israfil alaihi salam. Wallahu ta'ala a'lam. Nafla taufiq wa afiyah. Subhanakallahumma hamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.